مهد نور القديم أنتم موكما غدي harapan di hati barokahmu ku nanti. Wah, amin. Sifat rendah hati darimu sang pendiri pantas diteladani bagi setiap santri. Mahad Nurul Qadim masa depan sejati berkah kiai. Masa depan sejati hadis, semoga terima.